sampai di sini. Ku menahan sabar yang tiada henti, namun engkau tetaplah tak mau mengerti. Mulai saat ini kau anggaplah saja seakan diriku hilang lenyap sudah dari jiwa. Namun